Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyid al-anbiya'i wal-mursalin khatam an-nabiyyin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu yang mulia ini, imamnya para rasul, yang paling mulia di antara para nabi, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pada hari Ahad. Hari apa? Bukan hari Minggu. Ana sampai sekarang, ana mau kasih hadiah lah. Siapa yang tahu kok bisa hari Ahad itu jadi Minggu? Padahal semuanya itu bahasa Arab. Dan semuanya itu bisa disebut diambil dari bahasa yang sama. Bahasa Suryania kalau gak salah. Senin, Isnin, Thulasa dari Thalasa, Arbi'a dari Arba, kemudian Khamis dari Khamsa, kemudian Jumu'ah, dikatakan Jum'ah karena tempatnya ijtima', tempatnya kumpul, kemudian Sabat, jelas hari Sabtu, lalu kok jadi Minggu? Ya, fadal. Santo Domingus, kenapa? Ada apa dengan Santo Domingus? Dia yang ganti tuh hari Ahad. Masya Allah. Namanya siapa? Santo Domingus. Barakallahu fikum. Makasih atas ilmunya. Nanti kita cari siapa Santo Domingus. Orang mana? Orang Surabaya? Bukan. Tinggalnya di Cibinong. Enggak, Santo Domingus itu tinggal di Cibinong. Ya, kita cari. Betul, jemaah, kita ini harus belajar. Kok bisa berubah jadi Minggu? Kemana Ahad? Kita harus cari tahu. Karena banyak pembodohan-pembodohan terhadap publik yang kita tidak sadar dengannya.